Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini sebagaimana biasa insyaallah kajian yang akan anda bawakan masih melanjutkan pembacaan kita dari kitab Radatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya al-Imam al-Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih pada bab yang keempat yang disebutkan dalam pembahasan kitab ini, yaitu Zikrul Hassi ala Luzumi Samt wa Hifdhil Lisan, pembahasan ataupun penyebutan asungan untuk senantiasa bersikap diam dan menjaga lisan. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada apa yang dinukil oleh al-muallifu rahimahullah ya, tentang ataupun asar dari seorang imam tabi'in yaitu Ar-Rabi' bin Khuzaim. Rabi' bin Khuzaim rahimahullahu taala, yang mana disebutkan ya bahwa beliau ini adalah seorang yang senantiasa menjaga ucapannya. Beliau adalah seorang yang tidak ya, tidak sembarangan di dalam berucap. Nah, sampai disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi rahimahullah bahwa akhbarani man sahib Ar-Rabi' bin Khuzaim 20 sanah atau 20 aman falam yasma' minhu kalimatan tu'ab. Telah mengkhabarkan kepadaku orang yang berteman dengan Ar-Rabi' bin Khuzaim, orang yang senantiasa bersama Rabi' bin Khuzaim selama 20 tahun. Falam yasma' minhu kalimatan tu'ab. Dan tidak pernah didengarkan dari beliau satupun kalimat yang dicela. Ya. Artinya beliau tidak pernah mengucapkan satu ucapan yang dengan ucapan tersebut beliau dicela. Nah, ini selama 20 tahun, bayangkan. Selama 20 tahun. Nah, oleh karena itu Al-Imam Adz-Dzahabi menukil pula bahwa Ar-Rabi' bin Khuzaim kana ahadul uqala. Beliau adalah salah seorang yang dikenal berakal. Ya. Dikenal berakal. Nah, pada riwayat yang setelahnya yang juga telah kita bacakan masih menyebutkan tentang asar dari Ar-Rabi' Ar-Rabi' bin Khuzaim rahimahullahu ta'ala ketika terjadi peristiwa maktal Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika terjadi peristiwa terbunuhnya Al-Husain bin Ali bin Abi Talib di Karbala, yang pada waktu itu memang ini ya menjadi satu bentuk peristiwa yang besar ya, tragedi yang sangat menggoncangkan kaum muslimin, terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang peristiwa ini pun dijadikan ya satu hari yang setiap tahunnya dirayakan oleh orang-orang Syiah Rafidhah ya, peristiwa terbunuhnya Husain yang bertepatan dengan 10 Muharram, hari Asyura. Mereka rayakan hari terbunuhnya Husain dengan apa? Dengan meratap, ya, dengan menyiksa diri, dengan memukul-mukul badan mereka, bahkan dengan melukai tubuh-tubuh mereka, ya. Nah, mereka meratapi terbunuhnya Husain. Ya, ada yang menyayatkan pisau di badannya, ya, ada yang menyayatkan pedang di kepalanya. Waliyazubillah, ini agama Syiah Rafidhah. Baik, maka ketika terjadi peristiwa ini, peristiwa yang besar ini, Ar-Rabi' bin Husain, beliau pun mengucapkan satu ucapan yang biasanya beliau itu tidak pernah berkomentar ataupun sangat jarang, ya, beliau mengomentari satu kejadian. Maka kata murid-murid beliau, qalu al-yauma yatakallamu maqalatan. Kata murid-murid beliau, pada hari itu, pada hari terbunuhnya Husain, Rabi' bin Husain ini mengucapkan satu ucapan, ya, yang mana murid-murid beliau ini menganggap ini merupakan satu bentuk yang sangat langka, ya, satu bentuk yang sangat langka, di mana Rabi' bin Husain beliau menyatakan satu pernyataan ataupun mengomentari satu peristiwa kejadian. Fata'awwahu wa madda biha sautah. Maka beliau pun takut, ya. Nah, dengan peristiwa ini, khawatir dengan peristiwa terbunuhnya Husain ini. Wa madda biha sautah. Dan beliau pun meninggikan suaranya, ya. Yang biasa beliau jarang berbicara, maka beliau pun ketika terjadi peristiwa ini beliau meninggikan suara. Qatalu, disebutkan dalam riwayat, beliau mengatakan qatalu, mereka telah membunuhnya, yaitu membunuh Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ini beliau merasa sakit, ya, beliau merasa sangat prihatin. Nah, dan sangat kaget dengan peristiwa ini. Akan tapi beliau tidak mengomentari dengan komentar yang melebihi ucapan ini. Bahkan beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, summa qal, kemudian beliau mengatakan, Allahumma fatiras samawati wal ard, alimil ghaibi wasyahada, atau alimal ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadaka fima kanu fihi yakhtalifun. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Nah, hanya nukilan dari ayat Al-Quran yang beliau ucapkan, ya, ya Allah, pencipta langit-langit dan bumi, yang mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang tampak, engkaulah ya Allah yang menghukumi di antara hamba-hambamu apa yang mereka perselisihkan. Nah, ya. Nah, beliau mengucapkan ucapan ini. Baik. Nah, maka ini apa yang dinukilkan dari seorang Rabi' bin Husain radhiyallahu ta'ala an. Baik, kemudian kita lanjutkan. Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah, ya, berikutnya beliau membawakan satu riwayat yang sebenarnya riwayat ini terdapat muskilah di dalamnya, ya, tapi kita bacakan saja. Setelah itu kita jelaskan tentang keadaan riwayat ini. Baik. Beliau nukilkan dengan sanadnya satu kisah sampai kepada Al-Asma'i. Al-Asma'i rahimahullah, Abdul Malik bin Quraib. Ya. Abdul Malik bin Quraib, Abu Sa'id Al-Asma'i rahimahullah. Al-Asma'i ini adalah seorang ahli lughah yang terkenal. Beliau juga seorang penyair, ya. Beliau seorang penyair yang terkenal. Al-Asma'i rahimahullah taala. Di antara syair beliau yang terkenal adalah ya, syair Saut Sofiri Bulbuli. Nah, ini ya, mungkin antum pernah mendengar syair ini, yaitu adalah syairnya Al-Asma'i rahimahullah ya. Nah, beliau terkenal sering dinukil ucapan-ucapannya, terutama terkhusus dalam bahasa ya, dalam lughah. Ya. Beliau juga salah seorang murid dari Al-Imam Abu Amr Al-Basri rahimahullah, juga Imam Khalil bin Ahmad rahimahumullahu taala. Baik. Qala Al-Asma'i rahimahullah, Al-Imam Al-Asma'i rahimahullah, beliau mengatakan bainama ana atufu bil badiyah, ketika aku sedang berkeliling kampung ya, ke pedalaman. Badiyah itu pedalaman ya. Nah, karena beliau ahli lugah ya, biasanya ahli lugah, ahli bahasa, mereka sering berjalan ataupun berkunjung ke daerah-daerah pedalaman dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Mencari faedah-faedah bahasa. Karena orang-orang Badui ya, orang-orang Badui, orang-orang pedalaman, mereka bahasanya itu masih fasih. Dan biasanya bahasa mereka lah yang dijadikan patokan, bahasa Badui. Ya. Tapi ini Badui pada zaman dahulu ya, kalau zaman sekarang Baduinya sudah banyak bercampur. Ya, ini kebiasaan para ulama ahli lugah dalam mempelajari bahasa. Termasuk juga Khalil bin Ahmad rahimahullah sibawaih rahimahullahu taala. Ya. Mereka mendengarkan ucapan-ucapan orang-orang pedalaman yang bahasanya itu masih asli, masih sesuai dengan lugah Al-Qur'an. Nah, ini kebiasaan beliau. Kata beliau, bainama ana atufu bil badiyah, ketika aku sedang berkeliling di pedalaman, ya, idza ana bi arabiyati tamshi wahdaha ala ba'ir, ala ba'irin laha. Ya. Tiba-tiba aku bertemu dengan seorang Arabiyah, seorang wanita Arabi, seorang wanita Badui, sedang berjalan sendiri, ya, di atas keledainya. Nah, di atas keledai. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Amatal Jabbar, wahai hamba Al Jabbar, ini wahai hamba Allah. Ammah ini hamba wanita ya. Nah, hamba wanita Ammah. Ya Amatal Jabbar, wahai hamba wanita Allah subhanahu wa ta'ala, ma tatlubin, apa yang sedang kau cari? Seorang wanita berjalan di pedalaman sendirian. Nah, faqalat, maka wanita tersebut menjawab, man yahdillahu fala mudillalah, wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ya, orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya, dan siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang memberi petunjuk baginya. Nah, ini jawabannya, jawaban wanita ini. Qala fa'alimtu annaha qad adallat ashabaha. Maka kata Asma'i, maka aku pun tahu bahwa wanita ini sedang kehilangan rekan-rekannya. Ya, sedang kehilangan rekan-rekannya. Jadi dia sedang mencari rekan-rekannya ataupun saudara-saudaranya. Nah, fakultulaha, maka aku pun mengatakan kepadanya, kata Asma'i, ka'annaki qad adlalti ashabak, sepertinya engkau ini sedang kehilangan sahabatmu atau sedang kehilangan rekan-rekanmu. Qalat, maka wanita itu menjawab, ya, fafahamnaha Sulaiman, wa kullan ataina hukman wa ilman. Maka kami telah memahamkan kepada Sulaiman, dan masing-masing kami berikan ya hukman, kami berikan hikmah dan ilmu, hukum dan ilmu. Jadi wanita ini setiap ditanya oleh Asma'i, jawaban dia nukilan-nukilan ayat dari Al-Qur'an. Ya. Jawabannya nukilan ayat dari Al-Qur'an. Nah, Faqultu laha, maka aku mengatakan kepadanya, ya hadih, ya, ya hadih, wahai orang ini, ya. Nah, min aina anti, dari mana anda, ya. Qalat, maka wanita itu menjawab, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Dijawab lagi dengan ayat, ya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi di sekelilingnya. Ya, ini memberi isyarat, dia memberi isyarat jawaban dengan ayat. Maka kata Asma'i, fa'alim tu annaha maqdisiyah, maka aku pun tahu kalau wanita ini adalah seorang maqdisi, yaitu berasal dari Palestine, ya, berasal dari Palestine. Nah, daerah Baitul Maqdis. Nah, dia memberi jawaban dengan isyarat ayat ini, ayat tentang Isra Mi'raj. Nah, faqultu laha, maka aku pun mengatakan kepada wanita itu, kaifa la tatakallamin, bagaimana engkau ini tidak berbicara? Ini kenapa engkau tidak berbicara? Qalat, faqalat, maka wanita tersebut menjawab, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dijawab lagi dengan ayat, ya. Tidaklah ada satu ucapan, ya, tidaklah diucapkan dari satu ucapan kecuali di sisinya ada raqib atid, ada malaikat yang mengawasi dan hadir, ya, malaikat yang mencatat dan mengawasi. Nah, faqala ba'du ashabi, maka kata Asma'i, sebagian teman-temanku mereka mengatakan, yang bagi antakuna hadhihi minal khawarij, ya, ini orang ini sudah pasti, wanita ini sudah tentu dia khawarij. Nah, jadi teman-temannya Asma'i, ya, menduga ini adalah wanita khawarij. Nah, ya, karena orang-orang khawarij biasa mereka bersikap kaku seperti itu. Nah, ini ya. Faqalat, maka ketika teman-temannya Asma'i menuduh wanita tersebut sebagai seorang khawarij, dia pun langsung mengomentari dengan ayat. Wala takfu ma laisa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Dan janganlah engkau mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, masing-masing semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, dibalas dengan ayat. Baik, fa bainama nahnu numasyian idrufiat lana tibabun wa khayam. Maka ketika kami berjalan, tiba-tiba tampak di depan kami atap dan kemah-kemah. Ya, terlihat ada bangunan, ya, atap dan kemah-kemah. Faqalat, maka wanita itu pun ketika melihat ini, melihat ada kemah, ya, ada atap kubah-kubah, dia pun berkomentar dengan ayat, wa alamat, ini adalah tanda, ya, ini adalah tanda, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka mencari petunjuk. Nah, qal, kata Asma'i rahimahullah, falam aftin liqauliha, aku pun tidak perhatian apa yang dia ucapkan. Faqultu, maka aku mengatakan, maka kulin, engkau ngomong apa tadi, ya, apa yang kau ucapkan? Faqalat, maka wanita tersebut pun menjawab, waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah qala ya bushra hadha gulam. Ya, dia pun menjawab dengan menukil ayat di surat Yusuf. Maka datanglah, ya, sekelompok musafir, sayyarah. Farsalu, maka mereka pun mengutus seorang pengambil air mereka untuk mengambil air. Fa'adla dalwah. Maka dia pun, ya, menurunkan timbanya. Qala ya Bushra hadza gulam. Maka dia pun mengatakan, ini suatu kegembiraan ya Bushra. Ini satu kegembiraan. Hadza gulam. Ini adalah seorang anak. Nah, mungkin maksud wanita ini membawakan ayat ini menunjukkan ini sesuatu yang menggembirakan, ya. Ada tanda, ada bangunan-bangunan, ada kemah-kemah di situ menunjukkan ini tanda bahwa di situ ada rekan-rekannya yang sedang dia cari atau saudaranya yang sedang dia cari. Qultu, maka Asma'i mengatakan, biman usawwitu wa biman ad'u. Biman usawwit, maknanya adalah dengan apa aku memanggil, ya. Ya, ini maknanya bi ayyi ismin unadi. Ahal tilkal qiyam wal qiyam. Nah, atau bi ayyi ismin unadi ahla tilkal qibab wal qiyam. Maknanya dengan apa kami memanggil para pemilik kemah dan atap-atap tersebut. Nah, faqalat, maka wanita tersebut menjawab, jawabannya dengan ayat lagi, ya Yahya khudil kitab bi quwwah, ya Zakaria inna nubashiruka bi gulam, ya Dauda inna ja'alna ka khalifatan fil ard. Ya, ini maksudnya apa? Panggil dengan nama ini, ya Yahya, ya Zakaria, ya Daud. Ya, mengisyaratkan apa? Dia tahu siapa pemilik kemah-kemah yang tampak tersebut. Ya. Tiga orang ini disebutkan namanya Yahya, Zakaria dan Daud. Qala, maka Asma'i pun mengatakan, fa idza nahnu bi thalathati ikhwatin kalla ali. Ya, ternyata kami mendapati ada tiga orang bersaudara yang seperti mutiara. Ya, tiga orang bersaudara seperti mutiara. Wallahualam apa maksudnya. Nah, faqalu, maka mereka pun mengatakan, ini tiga orang ini tadi yang didapatkan atau ditemui oleh Asma'i, Al-Asma'i. Faqalu ummuna wa rabbil Ka'bah. Ibu kita ini wa rabbil Ka'bah, demi Allah. Ya, nah, ternyata tiga orang ini yang ada, yang memiliki kemah-kemah yang didapati tersebut adalah anak dari wanita Arabi ini. Adlalnaha mundu salas, kami telah kehilangan dia sejak tiga hari. Ya, nah, ternyata wanita Arabi ini kehilangan tiga orang anaknya yang bernama Yahya, Zakaria dan Daud. Faqalat, maka wanita tersebut pun mengatakan, alhamdulillahilladzi azhaba annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Mengucapkan ayat lagi, ya. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sesungguhnya Rabb kami Maha Pengampun dan Maha Bersyukur. Fa'auma'at ila ahadihim, maka wanita tersebut pun mendekati salah seorang mereka. Ya, salah seorang dari tiga orang anaknya tersebut. Faqalat, maka dia pun wanita itu mengatakan kepada salah seorang dari tiga ini tadi, fab'atsu ahadakum biwaritikum hadhi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin min. Nukil ayat lagi dari surat Al-Kahfi ayat 19, ya. Fab'atsu, utuslah salah seorang kalian dengan membawa uang perak ini, warik, dengan membawa uang perak ke kota, ya. Falyanzur, maka lihatlah mana makanan yang paling baik. Falyatikum birizqin min, maka datangkanlah kepada kami makanan darinya. Nah, maksudnya dia memerintahkan, wanita ini memerintahkan salah seorang dari tiga orang anaknya ini tadi untuk mencari makanan, ya. Nah, fakultu, maka kata Asma'i, aku mengatakan, innaha amaratuhum an yizawiduna. Sesungguhnya wanita ini memerintahkan mereka untuk membekali kami. Faja'u bi khubzin wa ka'ak. Wa ka'kin. Maka mereka pun datang membawa roti dan kue. Ya. untuk rombongannya Asma'i ini tadi. Fakultu, maka kata Al-Asma'i, la hajata lana fi dzalik, kami tidak perlu itu. Jadi kami tidak perlu, ya, tidak perlu repot-repot membawakan makanan untuk kami, kata Al-Asma'i. Fakultu li fityah, maka kami pun, maka aku mengatakan kepada salah seorang pemuda, man hadhihi minkum, siapa wanita ini, maksudnya siapa kalian ini gitu ya. Siapa kalian wanita ini? Ya. Qalu, kata mereka, hadhihi ummuna. Dia adalah ibu kami. Nah, ma takallamat mundu arba'ina sanatan illa min kitabillah. Dia tidak berbicara semenjak 20 sejak 40 tahun. Ya. Dia tidak berbicara sejak 40 tahun kecuali dari kitabullah. Makhafat al-kadib, karena takut dusta. Makanya ucapannya ayat semua, ya kan? Ayat semua yang diucapkannya. Nah, fadanautu minha, maka aku pun mendekati wanita tersebut. Fakultu, aku pun mengatakan, ya ammatallah, wahai hamba Allah, ausini, wahai hamba Allah, berilah wasiat kepadaku, kata Asma'i. Faqalat, maka wanita itu pun mengatakan, la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Ya, aku tidak meminta dari kalian balasan padanya, illal mawaddata fil qurba, kecuali apa? Kecuali karena senang untuk dekat gitu ya. Karena senang untuk dekat. Ini supaya apa? Supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Fa'alimtu annaha syi'iyyah, kata Asma'i rahimahullah, maka aku pun mengetahui ternyata wanita ini adalah seorang Syiah, ya. Wanita Syi'iyyah. Fansaraftu, aku pun berpaling darinya. Taib. Ini ya kisahnya ya. Nah, di dalam kisah ini ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama terkait sanad dari kisah ini ya. Terkait sanad dari kisah ini, antum bisa lihat di situ yang punya kitab sanad yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hibban, disebutkan di situ haddatsana Al-Ghallabi. Al-Ghallabi ini adalah disebutkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, ya, qala Ad-Daruqutni Al-Ghallabi muttahamun bil kadzib atau muttahamun bil wadh', muttahamun bil wadh'. Al-Ghallabi ini adalah seorang yang tertuduh pemalsu hadis, ya, seorang yang tertuduh pemalsu hadis. Bahkan Al-Imam Ibnu Hibban sendiri mengatakan yarwi anil majahil. Al-Ghallabi ini adalah orang yang meriwayatkan dari orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang majhul. Ini dari sisi sanad, ya, dari sisi sanadnya saja kita sudah tidak bisa menerima riwayat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, seandainya anggaplah riwayat ini adalah riwayat yang sahih, anggap ya. Dan kita telah mengetahui bahwasanya sanadnya gelap ya, sanadnya apa? Sanadnya, sanad kisah ini gelap. Nah, yaitu ada orang yang tertuduh pemalsu hadis. Anggap kisah ini adalah kisah yang benar dan kisah yang sahih. Apa yang disebutkan dalam kisah ini dari sifat wanita ini yang tidak mau berbicara selama 40 tahun kecuali dengan ayat Al-Qur'an, ini menyelisih syariat. Ya, menyelisih syariat dan merupakan perbuatan yang muhdats. Perbuatan yang mengada-ada, ya, perbuatan yang bid'ah. Nah, yang seperti ini kita tidak bisa mencontoh. Selama 40 tahun tidak berbicara kecuali ayat Al-Qur'an, bagaimana? Ya, kalau meminta makanan, apa yang mau diucapkan? Cari ayat Al-Qur'an yang di situ ada kalimat ta'am, ya kan? Ya. Kalau mau marah, cari ayat Al-Qur'an di situ ada apa misalnya? Kalimat-kalimat ataupun ayat-ayat yang marah. Ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini menyelisih syariat sehingga tidak bisa kita jadikan ibroh, ya. Nah, demikian pula kisah-kisah seperti ini biasanya, ya, adalah kebiasaan orang-orang sufi. Nah, mereka biasa mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara yang aneh, ya, perkara-perkara yang ajaib, nah, perkara-perkara yang sangat aneh. Nah, ini sehingga yang seperti ini tidak bisa kita ambil faedah, tidak bisa kita jadikan sebagai apa pelajaran, ya. Dan sebagian para ulama mengomentari lebih baik Al-Imam Ibnu Hibban tidak membawakan kisah ini di dalam kitab ini, ya. Tapi wallah alam mungkin beliau hanya membawakan dalam bab hifdzul lisan, ya, waluzumi shamat, menunjukkan kepada kita bahwa apa? Bahwa sebagian orang-orang terdahulu ada yang modelnya seperti ini, sangat menjaga ucapannya, ya. Tapi tentunya ya tidak sampai seperti ini yang seharusnya dilakukan, ya. Nah, ini sekali lagi menyelisih syariat. Baik. Kemudian yang berikutnya qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Abu Hatim rahimahullah, qad dzakartu ma syakala hadhil hikayat fi kitab Hifdzul Lisan. Dan aku telah menyebutkan, kata beliau, aku telah menyebutkan apa yang muskilah, apa yang bermasalah dari hikayat ini di dalam kitab beliau yang beliau beri judul Hifdzul Lisan, ya, kitab Hifdzul Lisan. Dan kitab ini adalah kitab yang mafqud, kitab yang hilang, ya, tidak diketahui di mana kitab ini keberadaannya, ya. Karena banyak sekali sebagaimana yang pernah kita singgung di awal pembahasan kitab ini, Al-Imam Ibnu Hibban adalah seorang yang memiliki karya tulis taklif yang sangat banyak, dan banyak sekali karya beliau itu yang mafqud, yang hilang, ya. Karena beliau berada di tempat yang dimana orang-orangnya tidak menjaga ilmu, sehingga qadarullah banyak dari kitab-kitab beliau yang hilang, ya, yang sampai kepada kita hanya beberapa saja, diantaranya kitab ini Raudhatul Uqala, ya. Baik. Fa'agna dzalika an tikrariha fi dzalikal kitab, fi hadzal kitab. Maka mencukupkan yang demikian untuk mengulanginya di dalam kitab kita ini. Nah. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah beliau mengatakan, fal wajibu 'alal 'aqil an yurawwidha nafsahu 'ala tarki ma ubiha lahu minan nutqi. Maka wajib bagi orang yang berakal, ya, an yurawwidha, yurawwidha maknanya yudarriba, ya, wa yurabbi. Makna yurawwidha adalah mendidik ataupun melatih. Maka wajib bagi orang yang berakal untuk melatih dirinya, ya, melatih dirinya untuk meninggalkan apa yang diperbolehkan baginya dari ucapan. Maksudnya apa? Hendaknya orang yang berakal itu, ya, dia melatih dirinya supaya meninggalkan ucapan-ucapan yang dia boleh untuk mengucapkannya, ucapan mubah. Karena kalau ucapan yang haram tentunya bukan dianjurkan lagi, itu wajib ditinggalkan, ya, tidak boleh diucapkan. Nah, artinya kalau seorang mau melatih dirinya menjaga lisan, menjaga ucapan, ya, yang pertama dia lakukan menghindari ucapan-ucapan mubah, ya, candaan-candaan misalnya. Walaupun tentunya sekali lagi, ya, kita tidak boleh menjadi orang yang apa istilahnya, yang kaku dan gulu, ya, dalam perkara seperti ini. Nah, tapi untuk melatih diri kita, ya, untuk menjaga lisan adalah dengan meninggalkan yang ucapan-ucapan yang boleh untuk kita ucapkan. Li'alla yaqa'a fil masjurat, supaya dia tidak terjatuh ke dalam perkara yang dilarang. Ya, supaya dia tidak terjatuh dalam perkara yang dilarang. Fayakuna hatfuhu fima yakhruju minhu, sehingga kebinasaannya berada pada apa yang keluar dari lisannya. Nah, had maknanya al-halak. Nah, li'annal kalam idha uksira minhu awrasa sahibahu at-talazzuz bidhiddi ta'at. Kata beliau, dikarenakan ucapan, ya, apabila diperbanyak darinya, yaitu apabila seorang memperbanyak ucapan, itu akan mewariskan kepada orang tersebut at-talazzuz, ya, akan mewariskan kelezatan bidhiddi ta'at, dengan perkara yang berlawanan dengan ketaatan. Maksudnya apa? Kalau orang banyak berbicara, dia akan mendapatkan kelezatan yang itu lawan dari ketaatan. Paham ya? Nah, kelezatan itu ada dua, kelezatan yang dalam hal-hal ketaatan dan kelezatan yang di luar ketaatan. Ya, kelezatan yang haram. Nah, ya, kelezatan dalam hal ketaatan ini adalah kelezatan iman. Seorang misalnya ketika melaksanakan sholat, apakah itu qiyamul lail ataupun ketika dia menjalankan puasa, ketika dia bersedekah, ketika dia qiraatul Quran, membaca Quran, orang yang imannya kokoh, ya, atau orang yang imannya kuat, dia akan merasakan lezatnya amalan-amalan tersebut. Ya. Mengapa para ulama atau para salaf mereka sangat semangat dalam ibadah? Karena apa? Karena mereka merasakan kenikmatan dalam ibadah tersebut. Orang biasanya tidak suka melakukan sesuatu yang tidak ada rasa lezat, ya kan? Tidak ada perkara yang di situ menenangkan misalnya. Nah, para ulama, ya, kalau kita baca sirah mereka, mengapa mereka bisa khotam Al-Qur'an sebulan sampai 3 kali misalnya, bahkan ada yang 3 hari sekali khotam Al-Qur'an. Ya. Tentunya kita pun harus mencari sebabnya apa? Karena mereka merasakan kelezatan ketika mereka membaca Al-Qur'an, nikmat. Ya. Nah, kenikmatan ketika membaca Al-Qur'an. Sehingga apa? Sehingga perekuan terus. Semakin dibaca, semakin nikmat. Ya. Kata Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam Manzumah Asy-Syatibi, ya. Ya. Wa khairul jalisi la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdadu fihi tajammulan. Ya. Nah, wa khairul jalisi, sebaik-baik teman duduk, la yumallu hadisuhu, yang tidak ada bosan berbicara dengannya, pembicaraan dengannya atau ucapan dengannya. Wa khairul jalisi la yumallu hadisuhu atau hadisuhu, ya, sebaik-baik teman duduk yang tidak akan pernah bosan, ya, ucapan dengannya, yaitu maksudnya Al-Qur'an itu khairul jalis, sebaik-baik teman duduk. Wa tardaduhu yazdadu fihi tajammulan, dan mengulang-ulang Al-Qur'an tersebut akan semakin menambahkan keindahan, ya. Wa tardaduhu yazdadu fihi tajammulan. Hadi. Baik. Makanya makna ucapan beliau, kalau kita memperbanyak kalam, akhirnya apa? Kita akan nikmat dengan ucapan-ucapan tersebut. Ya, sehingga ketika gosip akan merasa nikmat, ya. Nah, ketika ghibah, menghibahi orang, mengolok-olok orang, kita pun akan merasa nikmat. Yang kenikmatan itu bertentangan dengan ketaatan. Baik. Fa idza lam yuwaffiq atau yuwaffaqul abdu listikmali lisan fima yujdi alaihi naf'uhu fil akhirah kana wujudul imsak anis su'i aula min atau aula bih. Maka apabila seorang hamba tidak diberi taufik untuk menyempurnakan lisannya terhadap apa yang lebih bermanfaat baginya, yujdi, yakni anfa', yang lebih bermanfaat baginya kemanfaatannya di akhirat, karena wujudul imsak anisu aula bihi, Maka adanya imsak dari kejelekan itu lebih baik darinya, yaitu dia menahan diri, menahan ucapan dari kejelekan itu lebih baik darinya daripada dia berbicara yang tidak ada manfaatnya. Baik. Wan Syadani Al-Muntasir bin Bilal Al-Ansari telah melantunkan syair kepadaku, Muntasir bin Bilal Al-Ansari, walan yahlikal insanu illa idza ata minal amri ma lam yardahu nusaha'uhu faqlil idza ma qulta qawlan fa innahu idza qalla qawlul mar'i qalla khata'uhu. Nah, kata Muntasir bin Bilal rahimahullah, walan yahlikal insan, seorang manusia tidak akan binasa ya illa idza ata minal amri ma lam yardahu, kecuali dia mendatangi perkara yang dia tidak ridhoi. Nusohauhu, orang yang menasehatinya. Faqlil idza ma qulta qaulan fa innahu, maka persedikitlah apabila engkau berbicara. Karena sesungguhnya idza qalla qaulul mar'i, apabila sedikit ucapan seseorang, qalla khata'uhu, akan sedikit pula kesalahannya. Ini ya. Ini poin yang harus antum garis atasi ya. Idza qalla qaulul mar'i qalla khata'uhu. Apabila sedikit ucapan seseorang, sedikit pula kesalahannya. Ini. Semakin banyak dia berbicara, semakin banyak kesalahannya. Tapi kita selesaikan sedikit. Kemudian beliau membawakan asar dari Al-Muwarriq Al-Ijli. Al-Muwarriq Al-Ijli, ya, ini adalah seorang tabi'in, murid dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain. Kata Muwarriq Al-Ijli rahimahullah, amrun ana fi talabih mundu 20 sanah atau mundu 10 sinin. Walastu bitarikin talabah. Qila wa ma huwa ya abal mu'tabir? Qala as-samtu amma la ya'nini. Nah, kata Al-Muwarriq Al-Ajli atau Al-Ajli rahimahullah, Abul Mu'tamir kunyah beliau, satu perkara yang aku mencarinya semenjak 10 tahun. Perhatikan kata Muwarriq Al-Ijli, ada satu perkara yang aku cari selama 10 tahun. Ya, 10 tahun. Walastu bitarikin talabah, dan aku tidak pernah meninggalkan untuk mencarinya. Apa yang dia cari? Bukan mencari perkara dunia ya. Bukan mencari sensasi. Ya. Tapi apa yang beliau cari? Qila wa ma huwa ya Abul Mu'tamir? Ditanyakan, apa itu wahai Abul Mu'tamir? Kunyah beliau. Qala as-samtu amma la ya'nini. Diam dari apa yang tidak bermanfaat bagiku. Subhanallah. Ini para salaf ya. Mereka tidak mencari dunia, tapi mencari satu perangai yang itu merupakan perangai yang utama. Perangai apa? Perangai as-samt. Perangai diam. Amma la ya'ni. Diam dari perkara yang tidak bermanfaat. Dicari selama 10 tahun. Artinya beliau berusaha, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk merealisasikan sifat seperti ini. Ya, sikap diam dari perkara yang tidak bermanfaat. Nah, kemudian yang terakhir yang dibawakan oleh beliau dalam bab ini sampai kepada Kharijah rahimallah, yaqul, berkata Kharijah rahimallah, sahibtu Abdullah bin Aun 15 sanah. Aku bersahabat dengan Abdullah bin Aun. Abdullah bin Aun ini seorang atba'ut tabi'in, seorang imam muhaddis ya, yang terkenal ya, yang terkenal, naam, murid dari al-imam Asy-Sya'bi dan yang lainnya ya, di dalam ilmu mustalah hadis atau di kalangan para muhaddis ada istilah abadilah, Abdullah yang empat ya, ini diantaranya Abdullah bin Aun, Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mukri, satu lagi Abdullah bin Yazid, kalau kata Abdullah bin Yazid al-Mukri ya. Kata Abdullah bin Aun, kata Kharijah, sahibtu Abdullah bin Aun 15 sana. aku berteman ya dengan Abdullah bin Aun selama 15 tahun. Fama adzunnul malaikata katabat alaihi syai'an. Aku tidak mengira bahwa malaikat akan menulis sesuatu darinya. Artinya apa? Abdullah bin Aun ini adalah orang yang sangat jarang berbicara. Kalau berbicara pun itu seperlunya dan pembicaraan yang bermanfaat. Sehingga kata Khadijah, ya, aku mengira bahwa malaikat itu tidak menulis sesuatu darinya. Tentunya ini perkara gaib ya, perkara gaib yang kita tidak boleh menjazm. Ya, tapi ini salah satu bentuk apa? Husnudzon, baik sangka. Dan menunjukkan bahwa Abdullah bin Aun ini bukan orang yang suka berbicara asal-asalan, ya. Taib Allahu taala alam bisawab. Walhamdulillah kita telah menyelesaikan bab yang keempat tentang al-hasu ala luzumi shomat wa hifdzil lisan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan ini semua. Innahu waliyyu dzalik wa qadirun alaihi. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.